Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaral muri muhtasatua fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finna. Ikhwatin wa akhwati fillah rahimakumullah wa jami'an. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga sampai saat ini kita bisa duduk di majelis ini dalam rangka menimba ilmu. Kita lanjutkan membaca Kitatus Salaf wa Ashabul Hadis. Qala Rasulullah rahimah wa ta'ala, kita masih melanjutkan adab-adab ashabul hadis, adab-adab bagi orang-orang yang mengikuti sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Berkata beliau, wa yatawa sauna bi qiyamil lail di sholati ba'dal manami. Mereka saling berwasiat untuk menegakkan sholat malam setelah tidur. Salafun sholeh dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dan ulama-ulama setelahnya, mereka senantiasa berwasiat saling menasihat-nasihati untuk menjaga sholat malam. Kalau dikhawatirkan tidur kemudian terlewatkan, jadi khawatir, kalau khawatir tidak bisa bangun malam, maka tidak mengapa untuk sholat di awal sebelum tidur. Jadi sholat setelah isya, karena dia khawatir, maka dia sholat malam di awal waktu, di awal kan, bukan di sepertiga malam. Itu kalau khawatir. Beda dengan orang yang dia optimis, punya semangat dan badannya pun sehat, dia yakin bisa bangun malam, maka itu yang paling afdol, paling utama, sholat di sepertiga malam. Nah, tapi namanya manusia, kadang karena kesibukan, kesehatan, karena dia khawatir terlewatkan sholat malam, maka dia tidak mengapa untuk di awal. Kemudian kita lanjutkan silatil arham, menyambung silaturahim. Apa itu rahim? Kita kenal rahim, rahim ibu ya. Rahim itu tempat munculnya bayi. Jadi rahim ini tempat munculnya bayi. Kemudian berkembang nama rahim ini menjadi qorobah, kerabat. Rahim, rahim ini bisa mahram dan bukan mahram. Tahu mahram ya? Mahram seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Di awal surat An-Nisa di situ disebutkan mahram-mahram kita. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Itu diharamkan bagi kalian, ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, dan seterusnya. Itu mahram-mahram kita. Sedangkan selain di yang tercantum dalam ayat An-Nisa itu, berarti bukan mahram kita. Tapi mereka masih rahim. Jadi walaupun mereka bukan mahram, tapi mereka masih rahim kita. Kita masih disuruh untuk menyambung. Al-akhtifil-alat, menyambung silaturahim, ini tergantung perbedaan keadaan masing-masing, kondisinya beda-beda. Dan ini menyambung silaturahim ini wajib ya. Terdapat dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Idza khalaqallah al-khalqa," di saat Allah Ta'ala sudah menciptakan makhluknya, "hatta idza faragha min khalqi," di saat Allah telah selesai menciptakan makhluk-makhluknya, qalat ar-rahim, maka ar-rahim berkata, "hada maqamul a'id bika minalotia," ini sekarang ini adalah tempat orang-orang yang berlindung kepadamu ya Allah dari mutus ar-rahim. Jadi rahim ini berkata pada Allah Ta'ala, ini tempat orang-orang yang berlindung padamu dari terjadinya putus ar-rahim. Maka Allah Ta'ala berkata pada ar-rahim, "Amma tardaina," bukankah engkau ridha asilu man wasolaki, aku akan menyambung orang-orang yang menyambung engkau, yang menyambung silaturahim, "wa aktau man kotoaki," dan aku akan memutus orang-orang yang memutus engkau. Maka jawabnya ar-rahim, "bala, tentu ya Allah." Maka Allah Ta'ala mengatakan, "hada laki," ini untukmu. Jadi orang-orang yang mau menyambung silaturahim, maka Allah pun akan menyambungnya. Allah akan memperhatikan hamba tersebut, akan menolong hamba tersebut, akan menjamin rezeki orang tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang memutus silaturahim. Allah nyatakan, "aktau man qata'aki," aku akan memutus orang-orang yang memutus engkau. Jadi orang-orang yang memutus silaturahim, maka Allah pun tidak akan menyambungnya. Jadi Allah pun memutus hubungan dengan orang tersebut. Orang tersebut mau tertimpa musibah, mau kena bencana, Allah tidak memperhatikan, Allah tidak menolong. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini hadis ini suatu peringatan kepada kita, jangan sampai kita memutus silaturahim. Jangan sampai gara-gara harta, rebutan harta. Jadi ketika orang tua meninggal, meninggalkan warisan, kemudian rebutan dia sama saudaranya, sampai putus hubungan. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Gara-gara dunia, kemudian kita memutus silaturahim. Padahal dia saudara kita, padahal dia kerabat kita. Kita tidak pernah tanya bagaimana kabarnya. Kita tidak pernah tanya sekarang di mana. Kita sibuk dengan dunia dan kita lupa dengan rahim kita. Mau dibilang mentalnya. Padahal zaman kita sekarang sudah Allah mudahkan bisa lewat HP, lewat telepon, lewat SMS atau surat. Intinya di masa kita mudah untuk bertanya kabar. Misalkan kita jauh dari rahim kita, tempat tinggal kita berjauhan, maka kita sempatkan bertanya-tanya kabar. Jadi tidak harus silaturahim itu di waktu hari raya. Enggak hari raya, ya enggak pernah hubungan. Tapi ketika hari raya baru mengunjungi, baru berhubungan, jangan. Jadi namanya silaturahim tidak perlu menunggu hari raya, tetapi kapan dia sempat disempatkan, jangan kemudian putus hubungan dengan rahimnya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan secara tegas, la yadkhulul jannah qati'un, yaitu qati'ur rahim, tidak akan masuk jannah orang yang memutus silaturahim. Ini peringatan jelas, peringatan keras bagi orang-orang yang memutus silaturahim. Banyak terjadi di masyarakat kita, mereka padahal sama-sama muslim, karena sesuatu hal, sesuatu masalah, kemudian diputus. Mungkin akhlaknya, mungkin apanya, kemudian diputus, jangan. Dia masih rahim kita, maka kita sambung. Jangan sampai perkara-perkara dunia ini menyebabkan kita mutus silaturahim, kemudian kita mendapatkan ancaman dari Allah Ta'ala. Kemudian ini apa tadi, sesuai keadaan. Keadaan kita berbeda-beda. Ada yang apa, bisanya lewat telepon karena suatu kondisi, mungkin dia sakit gak bisa datang. Ada yang mudah mengunjungi rahimnya. Intinya kita jangan sampai memutus silaturahim. Namanya menyambung itu bukannya enggak ada masalah ya. Ini awalnya ada masalah, kemudian kita menyambung, itu namanya silaturahim. Jadi misalkan ada kerabat kita yang benci kepada kita, kemudian dia enggak mau hubungan, dia enggak mau menelpon, enggak mau tanya kabar, enggak mau berkunjung, ini rahim seperti ini terputus, maka kita sambung. Ini namanya menyambung silaturahim. Jadi di saat terjadi terputus, kita sambung, kita cari rahim kita, bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya, seperti itu. Kalau enggak ada masalah, kemudian saling komunikasi, ini namanya bukan silaturahim, tapi saling membalas. Jadi beda ya, namanya silaturahim itu karena terjadi suatu masalah terputus, maka kita nyambung, itu kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, man arada an yubsata fi rizqi wa ayun sa'afi athari fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendak dia silaturahim. Jadi jangan jangan khawatir hartanya habis. Aku kalau nanti mencari dia, dia saja enggak perhatian sama saya. Dia aja enggak pernah tanya kabar saya, enggak pernah nelpon. Saya kok repot-repot nyari dia. Enggak mau. Nah, jangan. Kita berusaha menyambung, walaupun kita mengeluarkan harta banyak untuk mencari dia, untuk mencari keadaannya, pergi ke sana kemari, tujuannya untuk menyambung silaturahim, Allah jamin rezeki kita. Allah luaskan rezeki kita. Jadi apa yang kita keluarkan itu tidak ada bandingannya dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pikir, jangan bakhil dalam berbuat amal saleh. Menyambung silaturahim ini termasuk perbuatan yang luar biasa, yang kita jangan sampai terlupakan. Kemudian yang berikutnya, wa ifsa'us salam. Mereka para ahlul hadis, orang-orang yang perhatian dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka akan menebarkan salam. Perintah Rasulullah SAW apa? Salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Selama dia muslim, maka kita ucapkan salam kepadanya, kepada dia. Walaupun dia membalas tidak sesuai dengan sunnah. Misalkan kita enggak kenal di jalan, kita salami, assalamualaikum. Walaupun dia jawabnya bukan jawab salam, tapi ya atau enggih. Banyak ya kita jumpai orang yang tidak tahu sunnah Rasulullah, di saat kita salami, assalamualaikum pak, enggih. Ini walaupun kita dapat balasan seperti itu, kita tetap ucapkan salam. Dan kita tahu sendiri, salam ini diantara hak sama muslim. Nabi bersabda, idza laqitau fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan muslim yang lain, saudaramu, maka ucapkanlah salam. Dan perlu diketahui ya, tadi ucapan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Ini kita lihat-lihat. Kita mengucapkan salam selama tidak ada fitnah. Kita mungkin mengucapkan salam kepada sama jenis. Kalau kepada selain jenis, misalkan laki-laki mengucapkan salam ke mbah-mbah, gak masalah. Kalau masih mbak-mbak, masih muda, kita ucapkan salam, khawatir jadi fitnah. Nanti dia ada rasa, ternyata orang itu kok nyalami saya, ada apa dengan saya ya, apa suka sama saya ya? Nah ini dikhawatirkan timbul fitnah, maka para ulama memberi arahan, memberi salam kepada orang-orang yang tidak timbul fitnah, seperti ke nenek-nenek, kalau perempuan ya ke kakek-kakek, selama tidak ada fitnah. Kecuali kalau kakek tersebut tua-tua keladi ya, sudah kakek-kakek, ternyata masih suka sama gadis-gadis, disalami, assalamualaikum mbah, waduh, kakeknya ini merasa berbunga-bunga. Nah, ini perlu diperhatikan pula. Dan mengucapkan salam ini juga terdapat anjuran dalam Al-Quran. Wa idha huyyitum fahayu bi ahsana minha aurudduha. Jika kalian diberi salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Diucapkan, diberi salam, maka balas dengan yang lebih baik. Misalkan kita diberi salam assalamualaikum, maka kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Bila kita diucapkan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka kita balas yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, sampai sini. Enggak ada lanjutannya ya. Jangan kita tambah-tambah. Ini Rasulullah ngajari sampai wabarakatuh. Jangan tambah lafaz yang lain. Wah, kita inginnya membalas yang lebih, tapi kita harus sesuai dengan sunnah. Rasulullah hanya nambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ini paling lengkap. Kemudian selanjutnya wa it'amut ta'am, memberi makan. Orang-orang yang perhatian dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka saling menasihati untuk memberi makan kepada orang-orang yang dia cintai, kepada orang-orang miskin. Di mana Allah Ta'ala berfirman menceritakan hamba-hambanya yang soleh, Allah berfirman wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan kepada orang-orang yang dicintai miskinan karena diantaranya orang-orang miskin, wa yatiman orang yatim, wa asira dan tawanan orang-orang yang kita cintai, diantaranya siapa? Keluarga kita, istri, anak, kerabat-kerabat kita yang miskin. Misalkan kita punya kelebihan dalam ekonomi, kemudian kita punya paman, paman ini kehidupannya susah, maka kita bantu. Sebagaimana Rasulullah SAW melihat Abu Thalib, anaknya banyak dan kehidupannya miskin, maka Rasulullah membantu dengan diambillah Ali, putranya pamannya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib ini diambil sama Rasulullah, diberi makan dan dirawat. Ini dalam rangka untuk meringankan beban pamannya. Ini contoh kita, uswah kita, melihat saudaranya yang kesusahan dibantu. Jangan sampai kita hidup di masa sekarang ini, kemudian kita acuh tak acuh, enggak perhatian sama kerabat kita, atau kita bakhil, kikir kepada orang-orang yang masih kerabat kita. Jangan sampai ada perasaan salamu sendiri, enggak serius kerja yang benar biar jadi kaya. Jangan. Kalau mereka memang Allah takdirkan miskin, maka ini membuka peluang bagi kita untuk beramal soleh, yaitu dengan membantu kita, membantu mereka. Begitu pula yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, Abu Bakar seperti itu. Di saat ada sepupunya yang masih miskin, Abu Bakar ini membantu tiap bulan ngasih cah. Jadi bukan hanya kepada istri dan anak saja, tapi kepada kerabat. Kerabatnya kelihatan kekurangan, dibantu. Padahal ini kerabatnya sudah kerja, cuman kelihatan kurang. Maka sama Abu Bakar radhiyallahu anhu dibantu tiap bulannya, dikasih sekian. Besok bulan berikutnya dikasih lagi, bulan berikutnya kasih lagi. Bahkan di saat terjadi, mungkin kita pernah mendengar hadisul ifaq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ini dituduh berbuat seleweng, berbuat tidak senonoh dengan sebagian sahabat Nabi. Nah ini kerabatnya Abu Bakar yang biasanya dibantu, ini kerabatnya ini ikut bicara, ikut jelek-jelekkan Aisyah radhiyallahu anha. Ini kerabat yang tiap bulan dibantu sama Abu Bakar, tiap bulan dikasih makan, dikasih jatah makan, ternyata dia menyakiti keluarga Abu Bakar, yaitu ikut bicara, "Wah, Aisyah ternyata demikian demikian, Aisyah ini dan itu." Nah ini Abu Bakar tahu kerabatnya seperti ini, maka Abu Bakar pun bertekad, "Oh, berarti setelah ini aku tidak akan memberi jatah kepada dia karena dia menyakiti keluargaku." Tapi apa yang terjadi? Allah tegur Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi walaupun kerabat kita menyakiti kita, tapi kerabat tersebut dalam kondisi kekurangan, maka yang kita lakukan tetap membantu dia walaupun tidak mendapatkan balasan apapun dari dia, tidak ada ucapan terima kasih. Kita membantu keluarga kita, membantu kerabat kita lillahi ta'ala. Dalam ayat tadi disebutkan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama yuriduna liwajhillah. Sesungguhnya mereka memberi makan tersebut tujuannya mengharap lillah, hanya mengharap ridha Allah ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan timbal balik dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kita membantu orang, meringankan kesusahan orang, jangan ada tendensi tertentu. Jangan sampai kita membantu, "Oh, biar dia nanti suatu saat bantu aku ketika aku susah." Atau kita membantu tujuannya agar dia menyanjung-nyanjung kita. "Oh, terima kasih, engkau orang dermawan, engkau orang baik." Jangan. Kita memberi orang lillahi ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin balasan dan tidak ingin pujian. Kemudian yang selanjutnya, warahmah alal fuqara wal masakin wal aitam. Orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka saling menasihati untuk berkasih sayang kepada orang fakir dan orang miskin dan anak-anak yatim. Orang fakir sama orang miskin, ini apa perbedaannya? Kalau orang fakir ini orang yang kebutuhannya tidak bisa mencukupi, dia dalam kesehariannya tidak cukup. Sedangkan orang miskin ini dia punya kerjaan, akan tetapi tidak mencukupi. Jadi fakir sama miskin ini sama-sama kurang, tapi kalau miskin ini masih bisa kerja. Beda dengan fakir. Kalau fakir ini bisa jadi dia karena cacat, gak bisa kerja, mungkin buta atau pincang atau yang lainnya. Sedangkan miskin ini dia bisa kerja, akan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ini kita dihasung oleh syariat, dihasung oleh Allah dan Rasulnya untuk berkasih sayang kepada mereka. Jadi misalkan kita dapat imbauan, diimbau ta'awun ke seluruh ikhwah bagi yang punya kelonggaran dana untuk ta'awun saudara kita di luar sana tertimpa musibah bencana alam, tertimpa gempa bumi sebagaimana yang baru saja terjadi di daerah mana? Lombok. Nah ini mereka dalam rangka kesusahan, maka kita punya luasan rezeki, kita bantu. Kita jangan kikir. Karena apa yang kita keluarkan dan kita mengharap ridha Allah, ini akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Jika kalian berbuat baik, hakikatnya kebaikan itu kembali pada kalian sendiri. Kalian bersedekah untuk saudara, nanti kebaikan akan kembali pada kita sendiri. Allah akan melipatkan harta kita, Allah akan menjaga keluarga kita, Allah akan memberi pahala kepada kita. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dengan kita membantu saudara kita. Jadi jangan kikir untuk beramal soleh. Dalam hadis pun disebutkan mana kosot sodakotun min malin. Sodakoh tidak akan mengurangi harta. Jadi walaupun kita keluarkan banyak untuk membantu saudara kita sesama muslimin, jangan khawatir. Waduh, ini saldo bulan ini 5 juta, kalau tak transfer 1 juta ini berkurang 4 juta. Memang dari sisi nilai saat itu memang berkurang. Tapi apa kenyataannya? Allah akan mengganti yang lebih. Allah akan memberi pahala yang tidak ada bandingannya dengan uang yang kita keluarkan. Sehingga kita jangan bakhil, jangan kikir. Kemudian wal aitam. Aitam ini anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini kita disuruh untuk ngasihi mereka. Apa anak yatim? Anak yang ditinggal, meninggal bapaknya di saat dia belum balig. Jadi misalkan ada keluarga, nah ini bapaknya qadarullah meninggal kecelakaan. Dia meninggalkan istri dan anak. Anak tersebut masih usia belum balig. Anak ini disebut yatim. Kalau kita punya tetangga, punya kerabat seperti itu, maka kita bantu dia semampu yang kita miliki. Kalau kita bisa mencukupi tiap bulan, maka kita cukupi tiap bulannya. Kalau kita hanya sekedar bantu sedikit, maka kita bantu. Rasulullah SAW pernah bersabda, ana wa kafil yatim kahataini. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Yaitu di Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, kemudian direnggangkan. Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di jannah. Apa isyaratnya maksudnya? Dekat. Jadi orang-orang yang menanggung anak yatim dijamin oleh Rasulullah SAW di besok di akhirat dekat sama Rasulullah di jannah. Ini tak jari telunjuk sama jari tengah ini dekat sekali. Ini mengisyaratkan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim ini orang yang mendapatkan pahala yang luar biasa, yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah, besok di jannah akan dekat sama Rasulullah. Ini kita juga perlu memperhatikan anak-anak yatim. Kalau sudah balik gimana? Berarti dia bukan anak yatim. Bapaknya meninggal, dia sudah balik, sudah bisa kerja. Ini bukan yatim. Yang yatim anak-anak yang belum balik, dia belum bisa kerja, butuh kasih sayang, butuh bantuan, butuh sosok seorang ayah yang mengasihi dia, yang menyayangi dia. Di saat ayahnya meninggal, pasti dia kehilangan rasa kasih sayang dari bapaknya. Maka kalau orang yang menanggung anak yatim ini, menyayangi ini anak yatim ini, akan perasaannya akan bergembira. Dia akan merasa senang dengan dibantu. Ini yang diantara yang perlu kita perhatikan. Ini para salafun as-soleh juga perhatian dengan seperti ini. Jadi mereka para salafun as-soleh dengan perkara-perkara amal soleh mereka tidak tanggung-tanggung. Mereka tidak terlalu memikirkan dengan kehidupan mereka, tapi mereka benar-benar mementingkan kepentingan orang. Di mana kita pernah mendengar kisah para sahabat, padahal sahabat tersebut hidup kurang, tapi di saat dia tahu ada yang butuh, maka dia mendahulukan saudaranya. Di saat orang-orang muhajirin datang ke Madinah, ini orang-orang Madinah, orang-orang Ansar ini, padahal di mereka juga sebagian enggak kaya, sebagian mungkin ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang. Tapi mereka di saat ada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, orang-orang yang berhijrah ini tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya sanak famili, maka dibantu. Ini banyak kisahnya yang kita bisa membaca dalam sirah, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan wal ihtimam fi umuril muslimin, perhatian dengan urusan kaum muslimin. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu kalau ada orang-orang muslim di sekitar kita butuh bantuan, maka kita bantu. Kita bisa bantu dengan uang, maka kita bantu dengan uang. Kalau dia butuh tenaga, kita bantu dengan tenaga. Misalkan tetangga kita punya hajat, mungkin rumahnya gentengnya bocor, maka kita bantu memperbaiki gentengnya. Kalau tetangga kita sakit, maka kita jenguk tetangga kita. Kalau tetangga kita butuh uang dan kita mampu, maka kita bantu. Ini perhatian dengan urusan kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah bersabda, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ini hadis ini sangat luar biasa kalau kita mau merenungi. Barang siapa yang meringankan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan di dunia ini, maka Allah akan membalas dia. Allah akan meringankan kesusahannya kelak di hari kiamat. Mungkin di dunia ini kita banyak dosa, ucapan kita kadang ngelantur kesana kemari, ghibah, ngerasani orang, dusta, atau berbuat zalim mencela orang lain. Tapi di saat kita beramal soleh dengan memperhatikan kaum muslimin, ada orang tahu-tahu dia ke rumah kita, maaf pak, saya kehabisan bekal, saya rumahnya di sana, nggak punya uang. Nah, di saat kita punya uang kita kasih dia, kita meringankan beban dia. Ternyata dengan hal ini kelak di akhirat kita, di saat mengalami kesusahan-kesusahan karena kita banyak maksiat, banyak dosa, maka Allah beri kemudahan karena kita memberi kemudahan orang lain. Sebagaimana ada kaidah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Kita meringankan beban orang, maka kelak di akhirat Allah akan meringankan beban kita. Di saat di akhirat tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa mengentaskan kita dari beratnya di akhirat karena dosa-dosa kita, karena maksiat-maksiat yang kita lakukan ini sangat banyak. Ini enggak ada orang yang bisa membantu kita, hanya Allah Ta'ala yang bisa membantu. Maka karena kita membantu orang lain, meringankan beban orang lain, maka Allah pun meringankan beban kita di akhirat kelak. Kemudian yang selanjutnya, wa ta'affuf fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal mangkah wal musrif wal musraf. At-ta'affuf, menjaga diri. At-ta'affuf ini menjaga diri, menjaga dari perkara-perkara yang haram, baik masalah makanan atau minuman atau pakaian atau masalah nikah dan masalah masraf, ini masalah pembelanjaan, membelanjakan harta, mengeluarkan harta. Ini kita harus benar-benar selektif, harus memperhatikan hal-hal ini. Makanan yang kita makan ini jangan sampai kita makan dari barang yang haram. Jangan sampai kita kerja, ini kerja ini ternyata mengandung kedzaliman orang lain. Kemudian hasil kerja ini kita belikan makanan, kita makan. Jangan sampai seperti ini. Kemudian begitu pula minuman. Minuman jangan sampai kita minum dari perkara-perkara yang hasil haram, dari perkara riba, dari perkara kecurangan. Begitu pula pakaian, begitu pula nikah. Nikah ini jangan sampai bagi orang-orang yang belum nikah kemudian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan mengumbar mata, memandang kesana kemari, tidak menundukkan pandangan. Padahal Allah Ta'ala menegur apa? Kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yafadu fujahum. Katakan kepada kaum mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya, kalau orang-orang beriman, mereka akan menundukkan pandangan, tidak jelalatan, matanya enggak kesana kemari melihat ada wanita cantik dipandangi terus, atau perempuan melihat ada laki-laki ganteng dilihatin terus, sampai naik motor pun enggak konsentrasi, bisa jadi nabrak, bisa jadi kecelakaan gara-gara saking takjubnya laki-laki melihat perempuan lewat, takjub enggak lihat jalan, tahu-tahu nabrak tiang listrik atau nabrak bakul mie ayam. Nah, ini berarti dia tidak menundukkan pandangan, dia tidak menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, dan bahkan yang lebih lagi naudzubillah perbuatan zina atau liwat naudzubillah min dzalik. Ini benar-benar kita menjaga dari hal demikian ini. Wal masrif dan wal masran, di saat kita membelanjakan harta kita, kita harus perhatian apakah kita keluarkan harta kita di jalan yang mubah, ataukah di jalan yang haram, ataukah di jalan yang mendatangkan pahala. Ini harus kita perhatikan. Di zaman kita banyak sekali orang-orang yang mereka kelihatannya berpegang dengan agama, ternyata uangnya dihambur-hamburkan. Karena dia kaya raya, akhirnya dia beli sesukanya. Bahkan klub sepak bola dia beli karena dia kaya raya. Wah, ini uangku sisa banyak, tak belikan klub sepak bola biar terkenal, biar mendapat untung banyak. Atau bahkan naudzubillah tambah parah lagi, membiayai apa untuk pengeboman. Naudzubillah. Ini orang-orang yang mengaku muslim tapi dia karena terkena syubhat-syubhat orang-orang khawarij, akhirnya dia mau membiayai orang-orang yang ingin ikut ISIS, orang-orang yang ingin ikut membuat bom. Ini dia mendanai, mengeluarkan uang tujuannya untuk merusak kaum muslimin. Nah, ini kita harus perhatian. Banyak apa kalau orang-orang yang biasa bermain di internet, ini orang-orang Syiah, kalau dia sampai terjerumus ikut mereka, ikut ISIS, ikut Syiah, akhirnya dia dengan mudahnya membantu mentransfer uangnya untuk perkara-perkara yang haram. Naudzubillah min dzalik. Mungkin sampai sini dulu kita cukupkan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Ta'ala, kalau ada kurangnya dari was-was setan dan saya pribadi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.